gendut dan rambut ubanan berani berpacaran dengan pembantunya sampai naik ranjang, ranjang goyang. Hai teman, katanya zaman ini pembangunan, para tante pun tak mau ketinggalan mencari pasangan dengan mahasiswa yang kurang biaya kuliahnya yang tertunda. Kalau ada gadis zaman sekarang, jangan heran kalau tidak berawal. Para pelajar pun jadi edan-edanan, kalau pusing belajar cari hiburan di tempat pelacuran. Oh ho ho weyo, zaman edan, zaman edan, zaman saiki, zaman edan. Sampean edan, aku melo edan. Ini ramalan dari nenek moyang, Jayabaya yang telah hilang mengawal. Ini memang banyak penipuan dan pengangguran, terpaksa yang cemince berjualan daging karet di ruang. Oh di taman lawang demi kepuasan hidung belakang. Hai teman, jangan sampai kita pun ketinggalan, cepat-cepat kau cari kesempatan di dalam kesempitan untuk melemaskan segala ketegangan. Oh pikiran yang bukan-bukan. Suatu kali pernah aku kehilangan celana levis yang semata wayang, itu juga belinya di tukang loakan. Telah hilang melayang disambar orang waktu di jemuran. Ho ho ho weyo, maling sialan, maling, maling sialan. Dia gak pikir itu barang orang, ada lagi maling gede-gedean. Dia nekat jembat duit jutan. Dia gak pikir itu duit haram. Ingat-ingat dong sama gelandangan, sama kutukan Tuhan. Paling yang ini memang kebangetan.